له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة رحمكم الله. Satu prinsip besar yang merupakan pokok dari agama kita ini adalah berilmu sebelum kita beramal. Bahkan ini merupakan hal pertama yang harus kita lakukan ketika datang kepada kita perintah ataupun larangan. Nah, sebagaimana sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Ya, setiap ada perintah, setiap ada larangan, yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Memahami, mengetahui perintah dan larangan tersebut. Kita pelajari, kita tanyakan, sampai kita betul-betul memahami perintah dan larangan tersebut. Ya, bagaimana cara mengerjakannya dan seterusnya. Ya. Sehingga ketika kita melakukan perintah atau meninggalkan larangan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab tanpa ilmu, tanpa kita memahami, kemudian kita mengerjakan perintah, pasti salah. Pasti salah. Nah, ya sama misalnya ada pegawai baru misalnya. Mesti ada masa training ya. Nah, dikenalkan dulu, diajari dulu. Itu baru bisa dilepas. Ya. Nggak mungkin langsung kamu kerjakan itu. Dia belum paham, mesti salah. Nah, ya. Maka dalam beragama lebih dari itu, kesalahan dalam beramal ini bisa mengakibatkan sesuatu yang membahayakan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Nah, banyak sekali ayat ataupun hadis yang menjelaskan prinsip ini. Ya. Pernah ada serombongan sahabat melakukan perjalanan. Ada di antara mereka yang terluka di kepalanya. Kemudian ketika bermalam, sahabat yang terluka ini apa? Dia mimpi. Mimpi basah. Ya. Dia punya kewajiban untuk mandi. Tapi kondisi dia seperti itu menjadikan dia bertanya, bagaimana kawan-kawan? Apakah saya tetap harus mandi atau ada keringanan? Kalau mandi ini berbahaya luka saya ini. Kan kalau mandi junub kan harus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kalau saya guyur kepala saya, bisa bahaya, bisa mati saya. Tapi sahabat-sahabat yang lain mengatakan, tidak ada keringanan, kamu tetap harus mandi. Apa yang terjadi? Sahabat ini mandi, kemudian mati. Mati. Ya, berita sampai kepada Rasul. Rasul katakan, ya, qatalu qatalahum Allah. Mereka telah membunuh orang itu. Semoga Allah membunuh mereka. Ini adalah celaan, ya, kata-kata celaan. Ya. Ala sa'alu hina la ya'lamun. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Inama sifaul ayya sual, karena obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Jadi kalau enggak ngerti, hendaknya dia bertanya. Ya kan? Jangan kemudian apa? Wah, pakai pikiran sendiri, pakai perasaan sendiri. Dampaknya membawa kematian ini tadi. Ya mending kalau mati di dunia saja. Nanti ketika di akhirat bagaimana? Nah. Ya. Kita juga dilarang wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti, jangan kamu melakukan, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu. Ya kalau enggak tahu diam aja dulu. Kewajibannya apa kalau enggak tahu? Pelajari. Bertanya sampai paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya ketika kamu tidak mengetahui. Nah, ini kaidah yang sangat besar sekali. Berlaku untuk semua perkara. Ya, prinsipnya adalah kita harus berilmu sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Baik. Kita berangkat dari prinsip ini. Ya. Kita pelajari tentang masalah puasa Ramadan. Mengapa? Ya, sebentar lagi kita masuk Ramadan. Ya. Nanti di minggu-minggu pertama di bulan depan itu, ya, kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 9 Juli. Wow, spanduknya dari mana-mana itu. Ya. Adapun kita nanti tunggu pengumuman pemerintah bagaimana. Ya. Nanti ya, termasuk hukum-hukum seperti ini kita harus pelajari. Ya. Nah, ya, karena puasa Ramadan adalah satu kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Maka tadi apa? Sikap pertama yang harus kita lakukan ketika apa? Menghadapi perintah adalah apa? Mempelajari, menanyakan sampai kita betul-betul paham. Ya, supaya puasa kita itu puasa yang benar. Karena kita harus hati-hati loh. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya rubbas saimin. Laisa lahu min hadisian min siyami illa jubal qatas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasa itu kecuali lapar dan haus. Artinya dia puasa sekedar mendapatkan itu aja, tidak dapat pahala. Padahal keutamaan puasa itu luar biasa. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ya, menghapus dosa. Salawatul khamsu wal jumatu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratu lima bainahuma idastunibatil kabair. Salat lima waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadhan sampai Ramadhan, ya, Riwayat yang lain, umroh sampai umroh itu menghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Asal orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Hari ini hari Jumat ya. Nah, maka pada saat mengerjakan sholat Jumat, ya, maka akan dihapus dosa dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini. Ramadan tahun lalu, nanti kita puasa lagi Ramadan, terhapus dari satu tahun. Keutamaan yang besar. Ya. Puasa dijanjikan oleh Allah pahala yang luar biasa. Kullu amali libni adam illa shaum fa innahu li wa an azbihi. Semua amalan, ya, semua amalan itu untuk anak Adam, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Maka aku yang langsung akan membalas. Ya. Keutamaan yang luar biasa. Tetapi Rasul ingatkan apa? Sangat banyak orang yang berpuasa, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Ya, tentu karena puasanya tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari puasa ini. Nah. Ya. Alaikum warahmatullah. Allah Ta'ala menerangkan tentang hukum-hukum puasa di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ya. Kita awali di 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang populer. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, ayat ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan wajibnya puasa. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita masuk kepada definisi as-saum atau siam. Secara bahasa, as-saum adalah al-imsak, menahan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-26. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Ketika Maryam sehabis melahirkan Isa, wah banyak ditanya itu kan. Nah, siapa ini? Maka Maryam mengatakan, sesungguhnya aku sedang bernadar. Apa nadarnya? Sauman. Nadarnya menahan diri tidak bicara. Ya, aku tidak bicara kepada manusia pada hari ini. Nah. Adapun secara istilah, saum itu artinya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Ya. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, sejak terbit fajar, yaitu masuk waktu subuh, sampai tenggelam matahari waktu maghrib dengan niat. Nah, sebab seseorang tanpa niat dia tidak sah puasanya. Nah, terlebih khusus untuk puasa Ramadan ini, setiap malamnya orang harus niat. Ya, malam yubayyit siyam minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam harinya, tidak sah puasanya. Nah. Baik. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang pentingnya puasa. Pentingnya puasa dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yaitu apa? Panggilan tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sesuatu yang diawali dengan seruan itu merupakan perkara yang penting. Ya. Terlebih di sini yang diseru adalah apa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa mengerjakan apa yang disebutkan setelah seruan itu merupakan konsekuensi keimanan. Menyelisih itu menunjukkan kurangnya keimanan. Ya, alaikum warahmatullah. Di dalam Al-Quran, ketika ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti sesudahnya ada perintah yang harus kita kerjakan. Atau ada larangan yang harus kita tinggalkan. Itu pasti. Maka apa yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan konsekuensi dari keimanan. Barang siapa mengerjakan berarti dia mukmin, barang siapa tidak berarti berkurang keimanannya. Maka di sini Allah katakan kutiba alaikumus syiyam setelah ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu penting karena merupakan konsekuensi dari keimanan. Orang yang tidak menjalankan puasa, nah ini berkurang keimanannya. Atau bisa juga tidak beriman. Ini sisi pertama. Menunjukkan tentang apa? Pentingnya puasa. Yang kedua, puasa itu diwajibkan kepada seluruh manusia. Kama kutiba ala alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, sesuatu yang diwajibkan kepada seluruh manusia berarti sesuatu yang penting. Karena tidak boleh seseorang itu kosong dari perkara itu. Nah, jadi berbicara tentang pentingnya perkara puasa. Nah, kemudian di sini kalimat kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada umat-umat atau orang-orang sebelum kalian. Di sini sisi kesamaannya adalah apa? Dari sisi kewajibannya. Sama-sama diwajibkan. Adapun tata cara puasanya tidak mesti harus sama. Nah. Baik. Kemudian kepada siapa puasa ini diwajibkan? Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Apakah kepada seluruh orang? Atau kepada orang-orang tertentu saja? Ya. Maka diterangkan bahwa puasa diwajibkan kepada 5 orang. Muslim, balik, ya, yang sudah, berarti orang kafir tidak terkena kewajiban puasa. Anak-anak tidak terkena kewajiban puasa, tetapi dilatih. Jangan sampai nanti biar aja, belum wajib aja kok. Ya, nanti kalau kita orang tua lengah, tidak melatih sejak kecil, begitu masuk usia balik suruh puasa, dia tidak akan mampu berpuasa. Jadi meskipun belum wajib, dilatih. Sebagaimana sholat juga demikian. Dilatih sejak kecil untuk mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah akil. Orang yang berakal. Waras. Jadi orang gila. Orang yang koma. Tidak sadar. Itu tidak terkena kewajiban puasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang mampu, kuat untuk melakukan puasa. Jika orang yang tidak memiliki kemampuan, misalnya orang-orang yang sudah tua, maka dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Yang kelima adalah mukim, orang yang tinggal, menetap. Artinya tidak sedang bepergian. Ya, musafir, orang yang sedang bepergian, melakukan perjalanan, maka hukum asalnya dia tidak terkena kewajiban puasa. Jadi yang diwajibkan, muslim, baligh, berakal, mampu, mukim. Tidak sedang bepergian. Nah, untuk perempuan ditambah lagi satu, yaitu tidak ada penghalang, yaitu haid dan nifas. Ya, jadi seorang perempuan ketika sedang haid atau nifas, dia tidak wajib puasa. Nah, ini yang terkena kewajiban puasa. Nah, kemudian ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ibadah puasa itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Berat atau ringan, Mas? Puasa itu. Berat atau ringan? Berat. Di Solo aja berat. Apalagi ini di Saudi. Yang panasnya bisa 45 derajat. Ya. Zaman dulu lagi, ya kan? Zaman dulu kan nggak ada AC. Ya, kalau sekarang sih di Saudi enak, ya, puasa masuk aja ke Masjid Nabawi, nah, udah dingin di situ. Atau masuk ke kamar, sana rata-rata orang punya AC. Jadi AC itu sesuatu yang pokok di sana itu. Zaman dulu, puasa itu berat. Maka Allah Ta'ala memberikan hiburan. Memberikan hiburan. Supaya kita umat Islam ini merasa ringan. Mengerjakan puasa yang hakikatnya adalah apa? Berat. Nah, diambil dari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kok bisa? Sesuatu yang berat, tetapi kalau kita mengetahui bahwa yang terkena itu bukan hanya diri kita, tapi semua orang kena, ya akan menjadi ringan. Ada yang punya sawah di rumah? Hah? Ada yang punya sawah, tak? Nah, misalnya di sawah nanam padi, enggak panen. Enggak panen, itu berat. Berat. Terlebih kalau misalnya apa? Yang enggak panen cuma milik kita aja. Kanan kiri semua tetangga panen, kita enggak panen. Gimana rasanya? Lebih berat lagi toh? Enggak panen itu sudah berat, ternyata hanya kita sendiri yang enggak panen. Lainnya panen, waduh. Berat. Tapi kalau kita enggak panen, berat. Ternyata semuanya enggak panen. Semuanya. Ya. Sak kampung ora ono sing panen misalnya. Itu gimana kira-kira? Menjadi ringan toh? Oh, tenang. Banyak temennya. Banyak yang enggak panen juga. Jadi ringan. Nah, puasa ini berat. Tapi setelah kita lihat, oh ternyata seluruh umat juga terkena kewajiban puasa. Ringan kita akhirnya. Ini Allah menghibur kita dengan itu. Ya. Kemudian, faedah lain dari ayat ini adalah apa? Menunjukkan keutamaan umat ini. Ingat, puasa tadi memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak. Kalau kita tidak diwajibkan berpuasa, sedangkan umat lain terkena kewajiban puasa, berarti kita kalah. Ya kan? Dari sisi ini kita kalah. Maka supaya kita tidak kalah dengan mereka, Allah wajibkan kita berpuasa. Sehingga ketika orang lain dapat keutamaan, kita juga dapat keutamaan. Nah, maka kalau kita melihat yang seperti ini, ya, kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita akan senantiasa senang ketika ada perintah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana kemarin, sikap kedua setelah mempelajari adalah apa? Mencintai perintah itu. Ya kan? Kita akan jadi senang. Oh, ada kewajiban puasa. Bagus ini, supaya kita gak kalah. Jika kita, wah, hati kita mulai sekarang sudah, wah, senang. Berharap betul segera datang Ramadan. Ya, tidak malah kemudian mengeluh. Aduh, ntar lagi puasa. Padahal harus kerja. Saya kalau kerja biasanya menghabiskan 3 gelas es teh. Wah, oh, besok kan? Gak bisa, kuat enggak ya besok kerja. Udah ngeluh-ngeluh seperti itu dulu. Ya. Kemudian ayat ini tadi juga menerangkan hikmah dari puasa. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ya. Ini berarti menunjukkan tentang keutamaan takwa. Karena seluruh perintah, seluruh larangan itu tujuannya untuk takwa. Tujuannya untuk takwa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita harus berusaha mengerjakan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Dan puasa ini sangat signifikan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, coba perhatikan. Kita mungkin ketika tidak puasa itu kan bergampang-gampang ya. Ya. Ngelihat hal-hal yang haram itu bergampangan kita. Tapi ketika puasa, oh iya, saya puasa harus jaga diri. Ya kan? Kita kalau enggak puasa itu kadang-kadang cerita apa? Ngomong atau membawakan cerita dusta. Sing penting temannya tertawa itu biasa. Tapi oh ini puasa. Tidak boleh bohong. Ya, ya kan? Sampai orang-orang awam pun subhanallah paham betul. Bahwa puasa itu gak boleh bohong. Maka alaikwah rahimahumullah, barang siapa, ingat ini, barang siapa yang tidak tampak padanya, tidak tampak pada dirinya pengaruh ketakwaan dengan puasa yang dia lakukan, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi dari puasanya. Ada yang kurang dalam puasanya itu. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, la'alakum tatakun. Dengan puasa, kalian akan bertakwa. Ini sudah puasa, kok gak nampak ketakwaannya? Nah, berarti ada yang kurang dalam puasanya. Rasulullah SAW menyatakan, man lam yada' qawla zuhr wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'am wa sharaba. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, ya, perbuatan menipu dan kebodohan, maka Allah tidak butuh dengan puasa yang dia kerjakan. Nah, jadi puasa betul-betul akan mendatangkan apa? Ketakwaan. Baik. Ya. Selesai dari ayat 183. Nah, sudah kita masuk di 184. Ayyaman ma'dudatin. Hari-hari yang bisa dihitung. Puasa itu hanya dalam hitungan hari. Ini juga hiburan lagi. Hiburan dari Allah. Motivasi dari Allah Ta'ala untuk kita mengerjakan puasa. Puasa itu berat, sepakat kita. Tetapi apa? Hanya sebentar. Hanya dalam hitungan hari. Tidak berbulan-bulan, tidak tahun-tahunan puasa itu, tapi hanya dalam apa? Hari-hari yang bisa dihitung. Nah, cuman di sini belum tampak ya kapan hari-hari puasa itu. Ya, pokoknya puasa itu dalam hitungan hari. Kapan? Nanti disebutkan di 185, yaitu di Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, dari situ. Barang siapa mempersaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Jadi puasa itu hanya hitungan hari, yaitu di hari-hari Ramadan. Ya maksimal 30. Nah. Taib. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, hendaknya dia hitung di hari yang lain. Dan bagi orang yang mampu, maka dia boleh membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan kepada seorang miskin. Barang siapa yang bertatawu melakukan sesuatu yang lebih, maka itu baik untuk dirinya. Akan tetapi kalian berpuasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Nah, satu prinsip besar dalam agama kita, bahwa sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, itu pasti akan diberi kemudahan. Ya. Karena memang prinsip dalam agama kita itu adalah mudah. Sebagaimana disebutkan nanti di 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memberikan kemudahan pada kalian. Allah senang memberikan kemudahan pada kalian, dan Allah tidak senang untuk memberatkan kalian. Sehingga di sini puasa itu amalan yang berat. Sehingga barang siapa yang tidak mampu, merasa berat, kesulitan untuk mengerjakan, akan diberi kemudahan. Ya, dalam ayat ini disebutkan dua golongan yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Ya. Tadi kan puasa wajib. Nah, ini di sini ada dua golongan yang diberi keringanan untuk tidak wajib berpuasa. Yang pertama, faman kana minkum maridun. Barang siapa di antara kalian yang sakit. Apakah semua orang yang sakit mendapat keringanan untuk tidak berpuasa? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Nah, orang keseleo itu sakit enggak? Keseleo. Sakit kan? Nah, berarti boleh tidak berpuasa? Kemudian ibu-ibu mungkin pas menyiapkan mau masak nih, tangannya keiris pisau. Luka. Sakit itu? Berarti boleh tidak berpuasa. Aduh sakit ini. Jarinya luka. Apa seperti itu? Tentu tidak. Nah, keringanan ini diberikan kaitannya dengan tadi yang sudah disebutkan, yaitu apa? Orang-orang yang diwajibkan puasa. Itu adanya kemampuan. Ya. Adanya kemampuan. Maka orang yang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit, yang dengan sakitnya itu dia berat atau tidak mampu berpuasa. Ya, saya ulangi, orang yang dengan sakitnya itu dia tidak mampu berpuasa atau berat berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit yang kalau dia berpuasa tambah parah sakitnya. Tambah parah. Yang ketiga, orang yang sakit kalau dia berpuasa ini apa? Tertunda kesembuhannya. Tertunda kesembuhannya. Jadi tiga keadaan ini yang dengannya seseorang apa? Boleh untuk tidak berpuasa. Nah, Sehingga ketika orang itu sakit, kemudian dia tidak merasa atau tidak mendapatkan keberatan dalam menjalankan puasa, maka sakit itu tidak bisa menjadi uzur, tidak bisa menjadi alasan untuk dia tidak berpuasa. Jadi prinsipnya sakit yang memberatkan. Nah, ya. Kemudian musafir, golongan kedua, orang yang bepergian. Ya. Hukum asal orang yang bepergian itu tidak wajib berpuasa. Dia boleh menunda puasa di hari lain. Nah, permasalahannya sekarang tentang mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, dia tetap puasa atau tidak. Hukum asal dia tidak wajib puasa, orang musafir itu. Ya. Hukum asalnya tidak wajib puasa. Cuman mana yang lebih utama, dia tetap puasa atau tidak? Nah, maka di sini ada tiga keadaan. Pertama, seorang musafir yang perjalanannya itu tidak berat. Artinya perjalanan yang dia lakukan tidak memberatkan dia untuk berpuasa. Maka yang seperti ini apa? Lebih baik, lebih utama dia tetap berpuasa. Meskipun seandainya dia tidak berpuasa, tidak apa-apa. Tidak boleh dicela. Oh, cuman gitu aja kok enggak puasa. Tidak boleh. Karena hukum asalnya apa? Tidak wajib berpuasa. Cuman lebih baik dia puasa. Lebih baik. Mengapa dikatakan lebih baik? Karena segera melepaskan tanggung jawab. Melepaskan tanggung jawab. Kemudian Rasul sendiri juga pernah berpuasa ketika perjalanan. Yang ketiga, kenapa lebih baik? Ya mengingat nanti ketika mengganti. Mengganti puasa itu lebih berat daripada puasa Ramadannya sendiri. Kenapa tidak ada temannya? Juga suasana hari-harinya juga berbeda. Ya kan? Nah. Kemudian yang kedua, orang yang musafir kemudian perjalanan yang dia lakukan itu agak memberatkan. Ya, tidak berat banget sih, tapi berat gitu loh. Maka di sini lebih baik dia tidak puasa. Ya. Rasul mengatakan laisa minal bir man shoma fi safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika sedang bepergian. Ya. Yang ketiga, musafir yang perjalanannya sangat berat. Perjalanannya sangat berat, maka dia haram berpuasa. Haram berpuasa. Ya. Pernah satu hari Rasulullah mengadakan perjalanan bersama para sahabat. Dan manusia mengeluh. Ya Rasulullah, ini perjalanan berat, kita berat untuk berpuasa. Akhirnya Rasulullah pun berbuka. Sahabat-sahabat lain juga berbuka. Tetapi ada sebagian yang tetap berpuasa. Kata Rasulullah, ulaikal usah. Ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Lihat. Berpuasa tapi justru dikatakan apa? bermaksiat. Nah, ya, maka di keadaan orang yang berpuasa. Adapun golongan lain yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa yaitu orang-orang yang tidak mampu, seperti orang yang sudah tua, ya, kemudian ada perempuan yang hamil atau menyusui, kalau dikhawatirkan membahayakan salah satu atau keduanya, maka dia ada keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian di sini fa'iddatu min ayyamin ukhor, dia hitung untuk diganti puasa itu di hari lain. Jadi orang-orang yang tidak berpuasa karena sebab-sebab tadi, dia punya kewajiban mengganti di hari lain. Untuk musafir jelas, dia harus qadha. Tidak boleh musafir nanti bayar fidyah, itu tidak boleh. Dia harus qadha. Yang kedua, untuk orang yang sakit. Orang yang sakit, dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkan kalau memang ada harapan sembuh. Ada harapan sembuh dan nanti mampu untuk berpuasa. Tapi kalau ya sudah tidak ada harapan untuk sembuh, atau seandainya sembuh sudah tidak ada harapan untuk mampu berpuasa, maka orang yang sakit ini apa? Membayar fidyah. Ya, adapun orang tua yang tidak orang-orang yang tidak mampu, ya dia bayar fidyah. Oh, namanya udah enggak mampu untuk puasa gimana? Baik, sekarang kita bahas tentang masalah qadha, mengganti puasa. Mengganti puasa waktunya 8. Ya, sampai Ramadan berikutnya. Jadi sejak tanggal 2 Syawal sampai Ramadan yang akan datang, itu waktu mengganti puasa yang dia tinggalkan. Waktunya 8. Cuman semakin cepat dibayar, semakin cepat diganti, tentu lebih baik. Supaya tanggung jawab segera lepas dari kita. Kemudian cara mengqadha puasa itu juga ada keluasan. Mau dibayar berturut-turut boleh, misalnya punya utang 5 hari. Ya, maka boleh dia bayar Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Boleh. Berturut-turut boleh. Atau mau dibayar seminggu sekali? Boleh. Mau dibayar sebulan sekali? Boleh. Ya kan? Yang penting prinsipnya apa? Selama waktu itu lunas, terbayar. Nah, kemudian puasa Ramadan di musim panas itu boleh diqadha di musim dingin. Ya mungkin kalau di sini tidak terlalu mencolok perbedaan waktunya. Tapi kalau nanti di negara yang 4 musim, kelihatan sekali. Ya, musim panas itu bisa jadi kita pernah ngalami subuh jam 3, maghribnya jam 7. Subuh jam 3 pagi, maghrib jam 7 malam. Panjang kan itu? Tapi nanti kalau musim dingin, subuh jam 6, maghrib jam 5. Nah, boleh, misalnya puasa Ramadan pas musim panas, kan musim panjang kan? Dan kita qadha nanti musim dingin aja. Boleh, tidak ada masalah. Nah, kemudian sekarang muncul persoalan, bagaimana orang yang dia meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan, kemudian mati sebelum dia bayar. Nah, dia mati sebelum sempat mengqadha puasanya. Jadi misalnya ada seorang tanggal 25 Ramadan sakit. Tidak berpuasa kan? Terus sakit sampai masuk pertengahan Syawal, mati. Gimana? Dibayar enggak? Ya, maka yang seperti ini tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengqadha puasa itu. Karena dia belum ada kesempatan dan kemampuan untuk mengqadha puasa. Ini berbeda dengan seorang yang meninggalkan puasa Ramadan, kemudian dia sudah memiliki apa? Kesempatan dan kemampuan untuk qadha, tapi dia belum qadha, kemudian meninggal, maka ahli waris mengqadhanya. Ya. Jadi sakit 5 hari terakhir Ramadan, lalu sembuh 3 bulan, sembuh sehat. Ya, satu kecelakaan mati. Dia masih meninggalkan hutang puasa tak 5 hari. Maka yang seperti ini keluarga mengqadhanya. Nah. Baik, kemudian kita masuk di kalimat berikutnya. Wa 'alal ladzina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Dan untuk orang yang mampu, dia membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa akhiran fa huwa khairul lah. Barang siapa melebihkan, maka itu baik untuk dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik kalau kalian tahu. Kita ayat ini menerangkan tentang awal diwajibkannya puasa. Awal diwajibkannya puasa. Ingat, puasa itu sesuatu yang berat tadi. Maka dalam pensyariatannya itu secara bertahap. Secara apa? Bertahap. Tidak langsung diwajibkan. Tapi Allah berikan pilihan kepada manusia. Ya, Allah berikan pilihan. Mau membayar fidyah boleh. Fidyah itu artinya tebusan. Jadi bagi orang yang mampu berpuasa, boleh dia bayar fidyah. Tetapi kalau dia berpuasa, lebih baik. Ini awal diwajibannya apa? Puasa. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran, seperti misalnya pengharaman khamr. Ini juga secara bertahap, tidak langsung diharamkan, karena khamr ini sudah mendarah daging, warisan turun temurun. Ya kalau kita di sini teh lah gitu ya. Setiap rumah mesti punya kan teh itu. Dulu zaman dahulu setiap rumah itu mesti ada simpanan khamr tuh punya. Oh, itu kalau duduk-duduk minum-minum itu suguhannya yaitu ya. Kalau kita kan suguhannya teh. Kan sebenarnya itu. Wah, ini kalau langsung diharamkan, semua orang kan menolak. Maka bertahap. Khamr itu ada manfaatnya, tapi bahayanya lebih besar. Datang lagi syariah. Jangan mabuk ketika mau sholat. Nah, kita kan baru. Khamr itu haram. Maka puasa juga demikian. Berat. Maka secara bertahap. Silakan kalian membayar fidyah boleh, tetapi kalau kalian puasa itu lebih utama, lebih baik. Nah, ini awal diwajibkannya puasa. Jangan salah paham loh, kita bicara sejarah loh ini loh ya. Jangan nanti pulang, wah ternyata puasa tuh boleh milih, kemarin Ustaz terangkan itu. Aku pilih bayar fidyah aja besok. Ya, bukan itu. Ini sejarah, kita bicara awal diwajibkannya puasa. Nah, ketentuan hukum ini kemudian dihapus oleh 185 faman syahida minkum syahra falyasum itu. Ya. Siapa yang ketemu Ramadan dia wajib berpuasa. Nah. Adapun fidyah, tebusan pengganti puasa, ini tetap disyariatkan untuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Tidak mampu berpuasa. Seperti misalnya orang-orang yang sudah tua. Sudah tidak kuat lagi puasa. Maka dia bayar fidyah. Nah, fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan kepada satu orang miskin satu kali makan untuk setiap puasa yang ditinggalkan. Dari sini kita simpulkan bahwa fidyah itu berupa makanan, bukan berupa uang atau bahan makanan. Tapi makanan. Terus makanannya apa? Ya tergantung dari kebiasaan masyarakat setempat. Ya kalau di sini berarti nasi. Ya. Nasi tok atau pakai lauk? Ya, ya lihat kebiasaan masyarakat sini kalau kasih makan orang pakai apa? Ukurannya itu. Oh, kalau orang sini kalau ngasih makan itu ya nasi pakai lauk, pakai sayur. Ya udah itu. Terus lauknya apa? Ayam atau telur? Ya, kembali kepada kebiasaan ya. Umumnya masyarakat sini kalau ngasih makan pakai apa? Gitu aja. Jangan umumnya pakai telur, kita ngasihnya pakai ikan asin. Ya, umumnya aja. Terus jumlahnya seberapa? Fidyah itu seberapa? Sak ceting atau sak piring? Nah, itu kembali kepada kebiasaan juga. Umumnya orang kalau makan di sini seberapa? Karena orang beda-beda loh ya. Nah, daerah utara sana itu kalau makan ya sak kenong, Pak. Tahu sak kenong ya? Jadi nasi yang ditumpuk-tumpuk itu. Nah, gitu. Sepiring tapi porsinya jumbo. Mungkin kalau di daerah lain ya nasinya dikit. Nah, kembalinya ke situ. Jadi sesuatu yang tidak ada padanya ketentuan syariat ya dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Nah. Ya termasuk misalnya dalam hal ini menafkahi istri. Kita punya kewajiban menafkahi istri, tapi berapa? Sebulan berapa ribu? Kan enggak ada ketentuannya. Ya, kembali kepada keumuman masyarakat situ. Jika nanti kewajiban memberi nafkah untuk orang di Jakarta dengan orang di Solo berbeda. Nah. Ya. Kemudian fidyah ini dibayar untuk puasa yang sudah ditinggalkan. Sehingga tidak boleh orang di awal Ramadan langsung kumpulkan 30 orang fakir miskin, kasih makan ini fidyah saya. Tidak boleh, yang puasanya belum dijalanin kok. Jadi dibayar untuk puasa yang sudah ditinggalkan. Ini juga ada kelapangan. Boleh fidyah dibayar setiap hari, satu orang, dua orang gitu. Bisa juga dikumpulkan. Ya misalnya, oh saya sudah ninggalkan puasa 10 hari ya, kita ambil 10 orang miskin, kita kasih makan sekaligus. Boleh seperti itu. Ya. Nah. Kemudian seseorang itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih berdasarkan ilmu yang dia miliki. In kuntum ta'lam. Semakin orang itu berilmu, maka semakin dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang lebih. Maka pentingnya ilmu. Dan yang terakhir, ayat ini menunjukkan bahwa amal soleh itu memiliki tingkat keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Jadi antara puasa dengan membayar fidyah dikatakan apa? Lebih baik berpuasa pada saat itu. Nah, ya. Tapi mungkin ini yang bisa sampaikan. Ayat berikutnya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Ya, subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.